menyimpang itu adalah jamiah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Makmun pun menerima keyakinan ini dan mengangkat sebagai sifat yang bagus. Kemudian dia pun ajak rakyatnya untuk berkeyakinan dengan keyakinan. Bahkan dia memberikan hukuman pada siapa saja yang tidak mau menerima ajarannya. Falam tatul mudaduhu, maka tidak lama masa kekuasaannya. Begitu Al-Ma'mun ada satu kejadian di masa Al-Ma'mun yang disebut dengan mihnah, yaitu orang-orang dites apakah Al-Quran itu, ditanyai apakah Allah itu makhluk atau tidak. Jika dia mengatakan apakah Allah itu makhluk, maka akan dihukum, dipukuli, dicabuli, masukkan penjara, disiksa sampai mengatakan Allah itu makhluk. Dan ketika ini yang tadi dimaksudkan dengan wada'a nasa ilaiha wa aqbaru 'alaiha, itu yang disebut kejadian yang disebut dengan mihnah. Mau mengajak rakyatnya untuk menganut akidah tersebut dan memaksa akidah ini pada rakyatnya. Siapa yang tidak mau, maka kandung. Dan Makmun dengan kejadian ini, dengan program ini, dia meninggal dunia 4 bulan setelah dia mengadakan kegiatan tersebut. Setelah dia memulai poyennya itu, mutazilahkan rakyatnya 4 bulan setelah itu dia meninggal. Maka dikatakan alam tentu mudaduh, umurnya tidak panjang dengan minat tadi. Fasal al-amru, maka kekuasaan pun setelah wafatnya al-ma'mun, kekuasaan berpindah kepada al-mu'tasim. Nah, mu'tasim inilah yang memberikan hukuman, mengumpuli Imam Ahmad bin Hanbal. Fakumah bidah wafadah, maka mu'tasim inilah yang mendakwakan ajaran al-ma'mun makhluk setelah wafatnya al-ma'mun. Dan Jahmiyah pun membenarkan, tokoh-tokoh Jahmiyah pun membenarkan perbuatannya dan mendorong yang tunggakan hal tersebut. Dan orang-orang Jahmiyah mengabarkan kepada Al-Mu'tasim bahasanya hal tersebut mengingkar sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mensucikan Allah dari tasybih wa tamtsil. Mensucikan Allah dari serupa dan sama dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari berjasa. Dan mereka tokoh-tokoh Jahmiyah itulah yang dominan di dekat Al-Mu'tasim dan di majlisnya. Bahkan Bapak Qadhi dan Bapak Gubernur adalah tokoh-tokoh Jahmiyah. Fa'inah muntah perlu dibuktikan, karena mereka para pejabat ini rata-rata mengikuti rajanya. Wamahala, meskipun demikian keadaannya, demikian rusak kesesatannya dan penyimpangannya, meskipun demikian, tidaklah mereka lancang menihilkan musuh, menihilkan Al-Quran dan Sunnah, dan lebih mengutamakan pendapat dan logika daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam ketika itu dalam kondisi menang dan kuat. Wasaqul hadis naqiqah. Dan kalau diterjemahkan dalam tawaf dan pasalnya hadis itu manis. Dan hadis dan peminat hadis orang tulas ternyata kaum muslimin. Kaum muslimin mempercepat mengacu pada hadis iman apa yang dikatakan oleh hadis. Dan ulama-ulama sunnah pun di atas lafzah al-aq, di atas muka bumi, artinya bumi nanti teman-teman masyarakat. Walakin kanu ala dalika yahumun wa haulahu yukadidun. Namun mereka orang-orang Jahmiyah, mereka berputar di sekitaran itu

Kalau kita dalam akidah sunnah, maka dia pun kemudian menghentikan acara mihnah, koyok mihnah, dan dia pun menyebarluaskan sunnah. Semua kota dari kelas, kemudian berakhirlah masa itu. Demikian juga tokoh-tokohnya. Maka datanglah, maka muncullah setelah mereka anak keturunan mereka yang mengajak pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya di atas ilmu. Sampai akhirnya datanglah mana kibarat yang hadirin, suatu arus yang tidak ada orang pun yang kuat untuk menghadapinya. Serangan ya, lagi balal di hadirin bihi. Suatu tidak bisa, satu pun yang bisa tiba menahan menghadapinya. Wa junudul iblis haqqan, itulah tentara-tentara iblis yang sejati. Mereka lah orang-orang yang menolak ya, ajaran Rasul dengan akal dan logika mereka. Itulah kaum mitok, batiniyah, dan ma'aida. Mereka inilah orang yang membangun mereka ya, bisa kita katakan dengan sifat yang sangat ekstrim ya, tadi mereka tolak ajaran Rasul dengan akal. Itu inti ajaran mereka. Mereka pun mengajak engkau hanya semata-mata menggunakan akal. Dan mereka katakan bahasanya ajaran para Rasul itu bertentangan dengan logika. Maka mereka-mereka ini, kelompok-kelompok ini, mereka konsisten di atas jalan ini dengan benar-benar konsisten dengan ucapan dan perbuatan. Maka terjadilah bencana atas Islam dan kaum muslimin karena mereka apa yang terjadi. Dan mereka hancurkan askar khalifah, tentara khalifah yang ada mirawan adidah, berulang kali. Waqatalu al-hajj qatlan dari'an, dan berkata lewat jamaah haji dengan pembantian yang sangat mengerikan. Ini kaum tadil batin ini wujud di masa Abbasiyah ya. Dan mereka mengambilkan kekuasaan punya negara. Di antara negaranya adalah Daulah Fatimiyah, Ubaidiyah. Yang mereka ini berkedok dengan cocok cinta Ubaid. Maka secara zahirnya mereka dikatakan satu Islam Ubaidiyah, sebagaimana orang tidak menjadi bid'ah awliya. Mereka zahirnya Rafidah, yang aslinya adalah Al-Kufur Mahab, 100% kekafiran. Ya, mungkin punya kekuasaan yang hebat sampai daulah tentara daulah Abbasiyah berulang kali kalah dan mereka pun menuduhi kesucian Mekah, menuduhi kesucian Mekah, mereka menyerang Mekah dan menduduki Mekah sehingga ketika itu selama 3 tahun haji itu tipu. Ketika Mekah itu dikuasai oleh mereka Bani Ubaid. Selama 3 tahun namanya 3 musim haji, 3 tahun itu haji libur, tidak ada haji. Dan mereka tunggal Hajar Aswad dan mereka bawa ke Mesir. Dan ketika mereka melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, mereka menyerang Mekah itu di musim haji. Mereka dikatakan waqatal hajj qatlan dari'ah. Itu pas musuh haji mereka melawan penyerangan dan mereka habisi, mereka bantai para jamaah haji kotlan dari'ah dengan pembantaian yang sangat mengerikan. Wantahu ila Makkah, dan mereka pasukan Bani Ubaid yang mereka ini adalah aliran yang adalah kaum mitok batininya. Mereka ini sampai ke Makkah dan mereka penuhi di Makkah semua jamaah haji yang sampai ke Makkah. Wakola dan mereka congkan Hajar Aswad dari temannya. Wakawiyat syaukatuhu, dan mereka memang punya kekuatan yang hebat ketika ini. Mustafa ala amrum, sehingga dan semakin parahlah keadaan mereka dan semakin besarlah radiyah bencana dalam negara mereka. Ustadzat bimul baliyah, dan bencana pun demikian besar kegagalan mereka. Asal tarikatihim, landasan pokok makhluk mereka, keyakinan mereka, bahasanya semua yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasul itu bertentang dengan akal. Akal menentangnya.

Dan mutu dari ajaran atau sebuah propaganda kaum batiniyah takdimul aql al wahyi, mendahulukan dan menggunakan akal daripada wahyu. Maka ketika di masa itu mereka berkuasa, menguasai negeri Mabih, daerah Timur, negeri Maroko, Mesir, Syam dan Hijaz. Masukkan dan Madinah. Dan mereka pun berkuasa di Irak selama 1 tahun. Di Hijaz mereka berkuasa 3 tahun, 3 musim haji libur. Dan Ahlussunnah kalau berada di negeri mereka, ketika berada di kekuasaan mereka, Ahlussunnah yang ada di daerah-daerah itu seperti ahli dhimma, seperti kafir dhimmi, yaitu di tengah-tengah kekuasaan kaum muslimin. Bahkan di kerajaan dan di kekuasaan mereka orang-orang kaum batiniyah yang diantaranya dalam Al-Qur'an, maka orang kafir dhimmi itu malah mendapatkan jaminan aman, kedudukan dan kemuliaan yang tidak bisa dicapai oleh satupun ahli sunnah, dan tidak bisa diharapkan oleh ahli sunnah. Berharap saja tidak bisa, apalagi mencapainya. Berharap saja tidak bisa. Maka fakah umidat syufuhum fi anai ulama, betapa banyak ya, dicabutlah pedang-pedang mereka dari saungnya untuk melepas leher para ulama ahli sunnah. Dan betapa banyak orang yang mati di penjara-penjara mereka mengawasati anbiya dari kalangan para ulama. Dan betapa banyak sunnah yang mati dengan sebab mereka, dan bid'ah kesesatan yang tegak dengan sebab mereka. Sampai akhirnya Allah selamatkan umat ini dan agama ini dari tangan dan kegelisahan mereka di masa Nuruddin Zangki. Di masa Nuruddin Zangki dan saudaranya dan ibni akhihi dan anak saudaranya, itu berarti keponakannya Salahuddin al-Ayyubi. Maka yang memberantas kaum itu batinnya itu Nuruddin Zangki, yang punya kisah tentang mencegah orang yang mau dan membobol makan Nabi. Ini pernah kita sampaikan cerita kisah Nuruddin Zangki di Majelis Bid'ah Auliyah. Ada sejumlah orang-orang Eropa yang mau membobol makam Nabi dengan cara mereka niwa satu rumah di dekat masjid, dan mereka bikin terowongan di bawah tanah. Nuruddin Zangki itu dia mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi mengatakan bahkan selamatkan aku. Sampai dari itu berkali-kali untuk 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut beliau meresah dan tanya kepada orang yang bisa mengambil mimpi apa ini maknanya. Maka ada yang berkata takwil biasanya makan Nabi dalam bahaya. Maka Nuruddin Zangki kemudian ke Madinah. Dan diperlihatkan di dalam mimpinya itu Nabi mengatakan selamatkan aku dari gangguan mereka bertiga. Ketika wajah yang nampak di mimpinya Nuruddin Zangki, maka dia dan gimana cara supaya saya bisa tahu semua orang yang ada di Madinah. Akhirnya Nuruddin Zangki sudah punya ide bagi duit. Bagi duit semua, setiap orang yang datang dikasih duit. Kata berapa besar nilai duit yang diberikan oleh Nuruddin Zangki. Dan sebelum ambil duit, maka Nuruddin Zangki akan melihat wajahnya terlebih dahulu. Maka beliau kemudian kumpulkan semua orang Madinah, semua orang ada di Madinah, ada acara bagi duit. Maka orang yang mau ambil dia wajahnya, bukan silakan. Sampai akhirnya selesai semua orang Madinah dan penduduk Madinah, dan Nuruddin Zangki tidak melihat 3 wajah yang dia sangat ingat wajahnya di mimpi tadi. Dia mengatakan pada para pengawalnya, kok belum ada ya? 3 orang itu bertanya kepada, tanyakan pada penduduk Madinah, apa semua orang sudah hadir di sini? Apakah semua orang sudah hadir di sini dalam acara bagi duit ini sudah hadir sebelum. Ditanya kepada mereka, semua uang kos-kosan atau main motor dan sebagainya sudah hadir sebelum. Sama kos, sama motor, orang yang mau kumpul, ya, semuanya sudah hadir belum? Mereka mengatakan semuanya sudah hadir kecuali ada tiga orang. Dan ini orang baik, orang soleh. Ini gitu kata informat dari penduduk Madinah. Dia ada tinggal di sana, di dekat masjid. Utama aku ke sana. Akhirnya, Nurdin Zakir dan ke tempat pohon tersebut. Dan sehingga cerita Nurdin Zakir pada awalnya tidak menaruh curiga, menurut tampilannya orang yang itu. Tapi Nurdin Zakir itu wajahnya adalah wajah orang yang nampak dalam mimpi itu. Tiga orang ini sama persis orang Eropa. Makanya udah diceklah semua, digelidahlah rumah yang disewa oleh orang tiga orang tersebut. Dan pada akhirnya terbuka ya, di bawah karpet ya. Dibuka ya karpet dan sebagainya. Dan ya, ternyata di bawah karpet itu udah wow. Orang kemudian dituruni menuju ke masjid. Maka kemudian ringkas saja, kemudian orang kemudian dihukum oleh Nurdin Zaki. Kemudian dia pun memerintahkan untuk mengecok dalam ya, sekitaran makam. Ini tempat makam kesultanannya itu dicok dalam timah dan sebagainya. Selama kita mengantisipasi tindakan ini agar tidak sampai berulang. Maka di sini dikatakan bahasanya kemudian Allah memberikan kemenangan, Allah menyelamatkan umat ini dan agama ini kutipan ya. Sejak tadi itu kutip, tapi tidak disebutkan kutipan dari mana. Mungkin kalau tidak sebutannya yang lupa ya. Karena setelah akhbar dari Ibn Abbas, tadi saya di atas bilang Rasul itu sudah ada tanda kutipan. Namun sampai saya lihat sampai akhir tidak ada apa ini. Ada ya. Ini kutipan dari Sa'id Musa. Kata yang lupa ini. Maka yang lupa yang benar mengatakan sampai akhirnya Allah selamatkan umat ini dan Islam dari tangan mereka kaum itu di masa kekuasaan Nurdin Zangi dan ya, keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan demikian hari ini.